والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد, para bapak, ibu, hadirin sekalian, serta anak-anak yang semua mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, insyaallah kita lanjutkan kajian tauhid kita, masih pada tema tentang keutamaan tauhid, yang diantaranya bahwa tauhid itu dapat menghapuskan dosa-dosa. Kemarin telah dibawakan sebuah ayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan di akhirat, mendapatkan keamanan di hari kiamat, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hadirin sekalian yang saya hormati, ketika ayat ini turun, ayat ini membuat berat para sahabat. Sebagaimana yang telah lalu, sampai mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim?" Mereka radhiyallahu anhum ajma'in memahami bahwa kezaliman di sini adalah maknanya kezaliman, apapun bentuk kezaliman itu. Bahwa orang yang mencampur keimanannya dengan kezaliman apapun, mereka tidak akan mendapatkan keamanan. Ini mereka pahami, sehingga mereka merasa berat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan mereka dengan memberikan jawaban yang membuat mereka lega. Demikian pula kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu maksudnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian tidak ingat perkataan Luqman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang teramat besar. Dari sini dapat diketahui bahwa mana makna kezaliman di dalam ayat ini adalah kesyirikan. Artinya, orang-orang yang beriman, yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan di hari kiamat. Merekalah orang-orang yang akan mendapatkan jaminan keamanan dari dahsyatnya hari kiamat. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di sini ada satu poin, hadirin sekalian. Apa itu? Yaitu pentingnya memahami Al-Quran maupun As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Kenapa demikian? Dari sebab kejadian ini tampaklah bahwa mereka adalah orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. permasalahan ataupun pemahaman apapun yang menjadi rancu, segera bisa ditanyakan langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diberikan solusinya. Mereka adalah orang-orang yang tahu kapan turunnya Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang tahu tentang sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan maknanya. Maka di sini kita ketahui bahwa merupakan kewajiban setelah seorang memahami bahwa jalan hidupnya harus berdasarkan Al-Quran maupun As-Sunnah. Berikutnya, cara memahami Al-Quran dan As-Sunnah haruslah dikembalikan kepada pemahaman mereka. Hadirin sekalian yang saya hormati, seandainya satu ayat misalnya kita berikan kepada 1000 orang untuk memahami ayat tersebut atau untuk memahami hadis tersebut, apa yang terjadi? Yang muncul adalah 1000 interpretasi atau 1000 penafsiran, kan begitu. Lalu mana kebenaran itu? Namun kalau kita kembalikan kepada pemahaman para sahabat, pemahaman para salaf. Salaf itu apa? Itu para pendahulu kita. Makna salaf adalah para pendahulu kita. Yang dimaksud dengan para pendahulu di sini adalah para sahabat. Kalau kita kembalikan memahami Al-Quran dengan pemahaman mereka, niscaya ya, yang terjadi adalah kesatuan, bukanlah perpecahan. Sebab-sebab munculnya perpecahan ketika manusia tidak memahami Al-Quran maupun Al-Hadis itu dengan pemahaman para sahabat yang mereka adalah para pendamping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka memang Allah Subhanahu Wa Taala pilih untuk mendampingi Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka adalah orang-orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini satu poin penting hadirin sekalian yang mesti kita renungkan bersama dan kita amalkan bersama. Baik, dalam ayat ini jelas ya, bahwa orang-orang yang beriman, yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, mereka mendapatkan keamanan di hari kiamat kelak. Ini diantara keutamaan at-tauhid. Hadirin sekalian, keutamaan berikutnya tersebut di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan beliau menghasankannya dari Anas ibn Malik, semoga Allah meridainya. Dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini yang disebut dengan hadis apa? Hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa sepenuh bumi ini, kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan suatu apapun, niscaya aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi pula ampunan. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan bawa ampunan yang besarnya sepenuh bumi juga kepada anak Adam tersebut. Sangat jelas hadis ini menunjukkan tentang keutamaan at-tauhid, bahwa orang yang bertauhid, ya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun, dia serahkan ibadahnya hanya kepada Allah semata, walaupun dia melakukan perbuatan dosa, maka tauhidnya itulah yang akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Hadirin sekalian yang saya hormati, dengan demikian selesai sudah pembahasan kita tentang keutamaan at-tauhid, di antaranya bahwa tauhid itu dapat menghapuskan dosa-dosa. Berikutnya penting untuk saya ingatkan di sini tentang satu amal kebajikan yang dilakukan di bulan Ramadan. Satu saja, insya Allah akan saya bawakan, yaitu tentang it'amus sha'im, memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Terdapat banyak hadis yang menyebutkan tentang keutamaan orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pula telah menganjurkan dan mendorong umatnya untuk melaksanakan kebajikan tersebut. Di antaranya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man qattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi, ghaira annahu la yunqisu min ajri sha'imi syai'a." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberikan makan, ya, yaitu berbuka, kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa, ya, tanpa harus mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Subhanallah. Ini sangat luar biasa. Maka hendaknya, ya, anjuran-anjuran semacam ini menggugah kita, ya, untuk, ya, lebih semangat lagi meraih, ya, pahala yang besar dengan sekedar memberikan apa? Makan kepada orang-orang yang berpuasa. Lalu makanan apa yang baik untuk diberikan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa beliau memakan atau berbuka dengan beberapa butir rukam atau kurma basah. Kalau beliau tidak mendapatkan kurma basah, maka beliau berbuka dengan kurma kering. Kalau tidak ada, maka dengan air atau dengan yang manis-manis. Namanya menjamu, hadirin sekalian, kadang disesuaikan dengan keadaan orang yang menjamu, orang yang berikan makan. Kalau dia memiliki keluasan, maka dia jamu dengan jamuan yang luar biasa. Kalau dia sempit, maka dia menjamu sesuai dengan keadaannya. Dan tentunya, ya, masing-masing akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dicurahkannya, tentunya disertai dengan keikhlasan. Ini yang paling penting. Nah, yang dimaksud dengan it'amus sha'im, berikan makan kepada orang yang berbuka, kapan itu? Yaitu saat pertama kali, ya, seseorang itu berbuka. Nah, saat itulah disebut dengan it'amus sha'im. Paham ya? Maka di sini perlu saya berikan catatan, ya, atau mungkin pencerahan baik kepada hadirin sekalian dan juga pengurus masjid, mumpung masih 1-2 hari kita menjalani puasa ini, bahwa pemisahan, ya, pemisahan kelompok yang menangani takjil berbuka puasa sebelum sholat dengan kelompok yang menangani makan besar, ya, setelah sholat, ini mohon ditinjau kembali, ya. Jangan sampai orang yang, ya, memberikan sumbangan makan besar setelah sholat itu tidak mendapatkan keutamaan, ya, yang besar, yaitu if'amus ta'im. Karena sebagaimana yang telah diterangkan tadi, bahwa if'amus ta'im yaitu ketika berbuka pertama kalinya. Nah, bagaimana teknisnya? Nah, itu bisa dibicarakan. Apakah, ya, apakah misalnya, kalau biasanya sih, ini saya, maaf, ini saya bicara teknis sedikit, memberikan contoh saja. Kalau makan besar biasanya ada yang manis-manis di akhirnya, ya, makanan misalnya cuci mulut, misalnya semangka, misalnya. Nah, semangka itu dikedepankan sebagai takjil agar orang yang menyumbang, ya, makanan-makanan yang besar, makan besar setelah sholat itu juga mendapatkan pahala apa? Orang-orang yang berpuasa, begitu. Atau barangkali, ya, misalnya yang mendapatkan jadwal esok misalnya, kalau masak lauk atau menyiapkan lauk dan makanan habisnya 200.000 misalnya, nah, maka masaklah misalnya 150.000 saja, yang 50.000 yaitu untuk takjilnya agar mendapatkan pahala yang besar, yaitu pahala sebagaimana pahala yang dapat oleh orang yang berpuasa. Adapun teknisnya nanti bisa dibicarakan bersama dengan baik. Kemudian yang ketiga, yang penting sekali juga, masya Allah saya merasa takjub, ya, dengan sambutan kaum muslimin dan warga sekitar untuk berbondong-bondong sholat tarawih di sini sampai-sampai tidak cukup masjid kita ini, ya. Nggak sampai tadi ada yang terlambat karena antri, ya, nungguin selesai semua baru dia bisa sholat. Ada yang masih berdiri-berdiri juga di sampingnya. Nah, barangkali saya tawarkan juga mumpung Ramadan, yang memiliki keluasan, nah, bisalah ikut berpartisipasi dalam meluaskan, ya, tempat walaupun sementara, apakah dengan tenda dan sebagainya. Marilah kita berbondong-bondong, ya, untuk meraih kebaikan yang besar di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh ampunan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, kurangnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.